الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى الرواة المختلف فيهم para rawi yang diperselisihkan oleh para ulama tentangnya apakah dia dicela atau dipuji. Artinya sebagian mencelanya, sebagian pula memujinya. Qala taqaddama al-kalamu fi qawaidil jarhi wa ta'dil ala hukmil jarhi al-mubham idza ta'arada ma'at ta'dil wa kadhalika hukmul jarh al-mufassar. Sudah kita lewati pembicaraan tentang kaidah al-jarh wa ta'dil, jarah, celaan dan pujian. Ala hukmil jarhil mubham, jarh al-mubham, yakni celaan yang ngambang, tidak jelas sisi apa dia sehingga dia dicela. Kalau dikatakan rajulun su, orangnya jelek. Jeleknya apa? Baik. Kalau jarhul mubham ta'arada ma'at ta'dil, barakallahu fikum, berhadapan dengan pujian seseorang, sebagian mencelanya, tapi secara umum tidak jelas sisi mana dia dicela. Sebagiannya lagi memujinya. Wakadhalika hukmul jahil mufassar. Demikian juga jarh al-mufassar, jelas-jelas dia dituding dan rinci celaan itu. Wa sawfa natanawalu fi hadzal babi dirasah dirasatu ba'd ar-ruwah al-mukhtalaf fihim baina ahli jarh wa ta'dil. Kita sedikit sini akan mempelajari atau berada di bab pelajaran dirasah ba'd ar-ruwah, sebagian rawi yang diperselisihkan oleh para ulama. Bain ahli jarh wa ta'dil, sebagian memujinya, sebagian mencelanya. Min haitsu tawthiq wa tajrih, dari sisi sebagian mentawthiqnya, sebagian menjarahnya. Fa awwalu ma yanbaghi ala talibil hadithi tijaha hadha as-sinf an yata'arrafa ala ma yali. Yang pertama yang mesti diketahui oleh para penuntut ilmu ini, ilmu hadis, tijaha hadha as-sinf, menghadapi golongan ini, yakni adanya seorang rawi, sebagian ulama memujinya, sebagian mencelanya. Ayat ta'arafa ala ma yali, untuk dia mengetahui perkara berikut ini. Pertama, makanatu man wasaqahu min ahli al-ilm, posisi orang yang memujinya. Karena yang mencela memuji kan banyak. Pertama yang harus kita tahu siapa yang memujinya. Barakallahu fikum. Wa martabatuhu min haythu tasahul aw at-tasydid aw at-tawassul. Siapa yang memujinya dan posisinya dia, dari sisi tasahul, terlalu menggampang-gampangkan memuji, atau sangat susah dia untuk memuji, justru mencelanya sangat kuat, aw at-tawassul, atau pertengahan, memang mu'tadil dia. Barakallahu fikum. Memang pantas dia memuji seseorang dengan pujian itu, atau pantas dia mencela dengan celaan itu. Barakallahu bikum. Fatawthiqu Ibn Hibban lirrawi la yanfa'uhu. Kama yanfa'uhu tawthiqul Imam Ahmad. Tawthiq Ibn Hibban, pujian al-Imam Ibn Hibban terhadap seorang rawi tidaklah sangat kuat, karena Ibn Hibban dianggap apa? Mutasahil fit tawthiq, gampang dia memuji orang. Sebagaimana kalau Al-Imam Ahmad memuji. Karena kita lewati bahwa Al-Imam Ahmad mu'tadil dalam masalah ini. Kalau memang dia memuji seseorang, memang dia pantas untuk dipuji. Barakallahu fikum. وتوثيق الإمام أحمد وهو من المعتبرين في هذا العلم دون توثيق أبي حاتم الرازي. توثيق يعني pensiqahan yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad, ini pujian yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad terhadap seorang rawi, ini bisa dipegang wa huwa minal mu'tabarin, karena Al-Imam Ahmad termasuk orang-orang yang bisa dipegang pujiannya fi hadzal ilm duna tawthiqi Abi Hatim, ketimbang pujiannya Abu Hatim Ar-Razi. Dan fa inna Ar-Razi fi min al-mutashaddidin jiddan fil jarh wa at-ta'dil. Fa'inna Ar-Razi, karena Ar-Razi termasuk mutasyaddidina jiddan fil jarhi wa ta'dil, termasuk sangat berlebih-lebihan dalam menjarh dan menta'dil. Walidha qala Adh-Dhahabi fi Siyar, idha wathaqa Abu Hatim rajulan fatamassak bih biqawlihi. Kalau Abu Hatim Ar-Razi barakallahu fikum memuji seseorang, maka peganglah erat-erat pujiannya ini, karena tidak gampang dia memuji, sangat teliti dia barakallahu fikum, sangat susah untuk dia memuji seseorang. Artinya begitu dia memuji seseorang, berarti memang luar biasa orang yang dipuji itu. Fa innahu la yuwasiku illa rajulan sahihal hadis, karena dia tidak akan memuji seseorang dari kalangan para rawi kecuali memang hadisnya sahih yang bisa dijadikan hujjah. Itu yang pertama. Kita harus mengetahui siapa yang memuji barakallahu fikum, dan posisi mana dia, termasuk mutasahil atau mutasyaddid atau mutawassir. Yang kedua, i'tibaru lafdz ta'dil wa dalalatihi 'inda man atlaqahu. Ini sudah kita lewati barakallahu fikum, sekedar pengulangan. Ini untuk barakallahu fikum mempraktekannya ketika ada seorang rawi yang dipuji dan ada yang dicela. Nah, sebenarnya ini bukan cuma barakallahu fikum di kehidupan para rawi-rawi hadis. Dalam kehidupan kita sekarang ini juga barakallahu fikum terkadang berlaku yang demikian ini. Karena setiap harinya kita akan mencela dan memuji barakallahu fikum. Fa i'tibaru, yang kedua, i'tibaru lafdil at-ta'dil, i'tibar teranggapnya lafaz ta'dil dan penunjukannya siapa yang mengucapkannya, apa yang diinginkan oleh imam tersebut ketika dia mengatakan pujian ini atau pujian itu atau celaan ini atau celaan itu. Fakama marra, maka setelah seperti apa yang kita lewati, qad yutliqul hafidhu lafdz at-tawfiq wa yuridu bihi al-adalah. Seorang imam besar memuji seorang rawi dengan kata-kata siqah, padahal barakallahu fikum yang dia puji sisi kesolehannya, keimanannya, ketakwaannya, wara'nya, tapi bukan hafalannya. Barakallahu fikum. Wa qad yutliqu wasfa as-saduq wa yuridu bihi mithla dhalika aidan. Terkadang juga seorang imam mengatakan saduq, tapi yang diinginkan dari kata-kata saduq itu adalah kesolehannya, bukan hafalannya. Padahal untuk dikatakan saduq atau thiqah, ya harus kedua-duanya sebagaimana telah kita pelajari barakallahu fikum, kesolehannya, amanahnya, ketakwaannya, kewaraannya barakallahu fikum, muru'ahnya, sekaligus juga dari sisi hafalan dan kekuatan ingatannya barakallahu fikum. Wa yuridu bihi mithla dhalika ayda wa qad yaqulu fihi la ba'sa bih. Sebagian ulama mengatakan la ba'sa bih, tidak mengapa dia, wa yuridu annahu thiqah, padahal sebenarnya dia sudah memuji orang itu thiqah, terpercaya. Ma anna hadzal wasf inda ba'd du indal ba'd duna wasf thiqah. Padahal sebagian ulama ketika ada barakallahu fikum dikatakan kepada seorang la ba'sa bihi, padahal la ba'sa bihi ini sebagian ulama ini derajatnya lebih bawah ketimbang thiqah barakallahu fikum. Baik. Makna hadzal wasf indal ba'd duna wasf thiqati sahibus sahih. Intinya barakallahu fikum, kita kembalikan ke siapa yang mengucapkan pujian itu dan celaan itu dan apa yang diinginkan daripadanya. Min hadza sifat al-Imam Yahya bin Ma'in. Dari golongan ini al-Imam Yahya bin Ma'in. Jadi perlu kita tengok kalau dia mengucapkan apa, apa maksudnya. Faqad rawal khatib fil kifayah min tariq Ibnu Abi Haythamah. Qala qultu li Ibn Ma'in innaka taqulu fulan laysa bihi ba'sun wa fulanun dha'if. Qala idza qultu laka laysa bihi ba'sun fa huwa thiqah. Barakallahu bikum. Qala qultu li Ibn Ma'in, berkata Ibnu Abi Haythamah, aku berkata kepada Ibnu Ma'in, innaka taqulu fulanun laysa bihi ba'sun wa fulanun dha'if. Engkau mengatakan si fulan itu barakallahu bikum laysa bihi ba's, fulanun dhaif, fulan lemah. Qala, berkata Ibnu Ma'in barakallahu bikum, ya Ibnu Ma'in, idza qultu laka laysa bihi ba'sun, kalau aku katakan kepadamu bahwa rawi itu tidak ada masalah, bahwa thiqah, maka dia adalah orang yang terpercaya. Masyaallah, barakallahu bikum. Wa mithlu Abu Hatim, yang serupa dengannya Abu Hatim, fa innahu qad yutliqu wasfa saduq aw mahallahu aw mahalluhu sidq aw la ba'sa bi ala man yuktabu hadithu wa yunzar fihi. Baik, ini justru di bawahnya Abu Hatim, fa innahu qad yutliqu wasfa saduq, dia mengungkapkan ungkapan saduq terhadap seorang rawi, atau mahalluhu sidq aw la ba'sa bihi ala man yuktabu hadithu wa yundar bihi. Artinya lemah orangnya, barakallahu fikum, lemah orangnya, sama-sama ungkapannya la ba'sa bih, barakallahu fikum, aw laysa bihi ba's, sama-sama. Tapi kalau Yahya bin Ma'in mengucapkan itu, berarti dia orang terpercaya, barakallahu fikum. Tapi kalau Abu Hatim mengatakannya, berarti dia orang lemah. Masya Allah. Ala man yuktabu hadithu wa yundar fihi wa hadha la syakka duna thiqatil muhtaj bihi. Tidak ragukan lagi bahwa la ba'sa bihi di bawah, di bawahnya orang-orang yang terpercaya. Barakallahu fiik. Wa kadzalika faqad atlaqa Abdurrahman bin Mahdi wasfa saduq wa ma'mun ala man duna thiqah. Demikian juga Abdurrahman bin Mahdi, terkadang beliau mengucapkan ungkapan ini saduq atau ma'mun terhadap seorang rawi, padahal di bawahnya orang-orang terpercaya. Lemah. Faqad akhraja Ibn Abi Hatim fil jarh wa ta'dil hadithai. Qala haddatsani Abi, qala haddatsana Abdurrahman ibn Umar al-Asbahani al-Zuhri. Qala sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi wa qila lahu Abu Khaldah thiqah. Ditanyakan kepada Abdurrahman ibn Mahdi, Abu Khaldah, apakah dia thiqah? Qala kana saduqa wa kana ma'muna. Al-thiqah Sufyan wa Syu'bah. Barakallahu fikum. Apakah dia lemah? Apakah dia terpercaya? Thiqah kana saduqa. Barakallahu fikum. Abu Khaldah ditanyakan tentang keadaannya, apakah dia thiqah terpercaya? Qala kana saduqa wa kana ma'muna. Asiqatu Sufyan wa Syu'bah. Yang terpercaya itu, yang kuat hadisnya itu Sufyan wa Syu'bah. Wa amatul mutakhirin yutliquna wasf as-saduq ala sahibil haditsil hasan. Dan kebanyakan para mutakhirin dari ahli hadis mengungkapkan tentang sifat atau ungkapan saduq itu atas seorang rawi ala sahibil haditsil hasan, bagi orang yang periwayatan hadisnya dianggap hasan. Itu yang poin kedua. Tetap kembali lafaz itu kepada orang yang mengucapkannya, apa yang diinginkan daripadanya. Karena boleh jadi lafaznya sama tapi maknanya berbeda. Yang ketiga, i'tibaru martabati wa halin. I'tibaru martabatin wa halil mujarrih alladhi atlaqa lafdz at-tajrih fi ar-rawi. I'tibaru martabatin wa halil mujarrih. Kita tengok siapa yang menjarah, barakallahu fikum, dan kondisi dia. Yang menjarah kan banyak. Ada orang yang menjarah dan memang dia pantas untuk menjarah, imam, barakallahu fikum. Wa halul mujarrih Dan kondisi orang yang dicela, alladzi atlaqa lafdz at-tajrih fi ar-rawi, yang telah i'tibaru martabatin wa hal mujarrih. Baik. Orang keadaan yang menjarh ini dan tingkatannya dia, alladzi atlaqa lafdz at-tajrih, yang telah mengungkapkan lafadz tajrih kepada seorang lain. Fa ba'du ahli al-ilmi qad yaruddu tajrihahum wala yu'tabaru bihi li'anna huwa nafsuhu majrur. Orang yang menjarh mencela ini banyak. Barakallahu fikum. Memang dia imam atau dia sekedar mencela padahal dia sendiri tercela. Majrur. Ba'du al-ulama qad yuraddu tajrihuhum, sebagian ulama ditolak celaannya, tidak diterima ketika dia mencela. Wala yu'tabar, dan tidak bisa dianggap, tidak bisa dipegang. Kenapa? Li'annahu huwa nafsuhu majruh, karena dia sendiri tercela. Barakallahu fikum. Para a'immah barakallahu fikum, ketika kita dapati ahlul al-imam al-jarh wa ta'dil, memang susah untuk kita dapati celah untuk menjelekkannya, menyalah-nyalahkannya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, kecuali sekedar dusta atau iftira. Baik. Tidak ada sisi yang bisa mereka angkat untuk menjelekkannya. Seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tidak ada. Kecuali orang hasad atau orang-orang yang memang benci dengan kebenaran. Ahlul bid'ah. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Atau syekhuna syekh Rabi. Hafidahullah. Tidak ada sesuatu yang bisa orang celakan untuknya. Dari sisi mana? Bingung. Barakallahu alaikum. Masalah keilmuannya, tidak ada yang bisa, barakallahu alaikum, memprotesnya. Semua mengakui keilmuannya. Apanya? Waranya, kehati-hatiannya, kesederhanaannya, ibadahnya. Tidak ada yang bisa mencelanya, barakallahu alaikum. Baik. Nah, sebagian orang mencela, dia sendiri yang tercela. Artinya ente menjelek-jelekkan orang, menganggap orang salah, ini ente sendiri banyak salah. Barakallahu fikum. Kita kembali. Fabadu ahli al-ilm qad yuraddu tajrihum, sebagian ulama ditolak celaannya terhadap seorang rawi. Wala yu'tabaru bih, tidak dianggap. Li'annahu huwa nafsuhu majruh. Kal azdi masalan, seperti al-azdi sebagai contoh. Wa ba'dhum qad la yu'tabaru tajrihuhu idza ikhtalafatil aqaid bainahu wa baina man jarrahahu. Sebagian tidak boleh dianggap atau tidak dianggap tajrihnya, ya, karena perbedaan keyakinan antara dia dengan orang yang dicelanya. Kal jawzajani ma ahli at-tasyyi fa innal jawzajani bihi nasbun. Seperti al jawzajani ma ahli at-tasyyu, jawzajani ketika dia mencela orang-orang tasyayyu, orang-orang yang cenderung kepada Syiah, tidak bisa barakallahu fikum diterima celaannya, karena al-Jawzajani sendiri fihi nasbun mawasib alladzina yansibuna al-ada atau al-ida li ahli al-bait, lawan daripada Syiah. Wa ba'du ahli al-ilmi qad yusafu bit-tasydid ma'a fil jarh ka ibni Abi Hatim. Sebagainya lagi tidak bisa diterima secara barakallahu fikum, secara umum, karena terlalu keras dia. Sebenarnya masih bisa diterima, tapi karena terlalu keras dia, barakallahu fikum, semua ada salah sedikit, kelas tidak diterima sudah. Tidak bisa juga barakallahu fikum, karena di antara para rawi masih ada yang boleh untuk diambil hadisnya. Wa ba'du ahli al-ilm qad yusafu bit-tajrih ka ibn Abi Hatim. Barakallahu fikum. Qala Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, idza layyana rajulan aw qala bihi la yuhtaju bihi fatawaqqaf hatta tara ma qala ghairuhu fihi. Kalau Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan fulanun layyinul hadis, lemah, aw qala bihi, atau al-Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan ar-rajul la yuhtaju bihi, tidak bisa dipegang ucapannya, tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau dia mencelanya, Al-Imam Ibnu Abi Hatim mencela seorang, fatawakaf, jangan kau langsung mengiyakan, karena dia terlalu keras dalam mencela. Tawakaf, berhenti ente. Hatta tara ma qala ghairuhu fihi, sampai anda mendapatkan ucapan para ulama tentang rawi ini. Fa in wataqa ahadun fala tabni ala tajrihi Abi Hatim. Kalau ada ulama yang memuji orang yang dicela oleh Ibnu Abi Hatim, baik, fala tabni ala tajrihi Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, maka jangan engkau membangun hukummu atas tajrih Ibnu Abi Hatim. Fa innahu muta'annid. Karena Ibnu Abi Hatim sangat keras dalam masalah ini. Firrijal, tentang masalah salah sedikit kalau tidak diterima hadisnya. Arqala fi ta'ifati minar rijal as-sihah laisa bihujjah. Dia telah mengatakan tentang orang-orang yang sebenarnya itu rijalus sihah. Rijalus sihah ini rawi-rawi hadis sahih maksudnya. Ibnu Abi Hatim mengatakan laisa bihujjah, laisa biqawi, aw nahwi dzalika. Barakallahu. Artinya kalau dia mencela jangan langsung diterima. Tengok dulu ulama yang lain. Qultu mithli Ibnu Hibban ala tasahulihi al-mufrid fit tauhid. Kebalikannya, Ibnu Hibban terlalu gampang mentiqahkan, terlalu gampang menganggap sikah seseorang dari kalangan para rawi atau memujinya. Barakallahu fikum. Baik. Kembali lagi kepada orang yang mentajri keadaan dia. Barakallahu fikum. Keadaannya dia sendiri, apakah dia mutasyaddid atau dia mutasahil? Atau dia sendiri majruh sehingga tidak perlu diterima jarahnya. Yang keempat, i'tibaru illatit tajrih. I'tibar illatut tajrih, harus ditengok kenapa dia dicela, atas dasar apa, kesalahannya apa sehingga dicela. Barakallahu fikum. Karena tidak semua yang dianggap cela itu adalah celaan. Baik. Fa kama taqaddama fa innal jarhal mubham yarudduhu ta'dil. Sudah kita lewati jarh mubham, orang itu jelek, ternyata ada orang yang memujinya, oh orang itu baik. Barakallahu fikum. Selama celaan itu tidak rinci, maka yang diterima adalah pujian. Barakallahu fikum. Wa amal jarhul fasar fayaruddu ta'dil. Kalau celaan itu rinci, dia itu bisa, dia itu jelek, jeleknya dia itu pendusta, pendustanya ini begini begini begini begini, maka ini yang diterima ketimbang orang yang memujinya. Barakallahu fikum. Taib. Ini kaidah. Barakallahu fikum. Walidha wajib i'tibaru illatil jarh. Oleh karena itu perlu diketahui, taib, alasan kenapa dia dicela. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi dia menganggapnya tercela, orang lain menganggap itu biasa. Barakallahu fikum. Walidha wajib i'tibaru illatil jarh. Faqad yutliqu ba'dul ulama'i alfadhal jarhi mubhamah ala rawi wa ya'ti jarh tayyib yufassiru ma sabaka min al-itlaqat ka ayyakuna jurriha li ikhtilatihi wa taghayyurihi wa li annahu kana dha'ifan fi riwayatihi an rawin mu'ayyan aw an ahli baladin mu'ayyan bal hukmu bil mufassar wa laysa bil mubham tayyib wa ya'ti jarhun yufassiru ni mate faqad yutliqu ba'dul ulama'i al-fadhal jarhi mubhama ala rawi. Sebagian ulama mengungkapkan bahwa simpulan tidak bisa diterima. Lemah. Lemahnya apa? Taib. Ada diterangkan kelemahnya dari si ya'til jarhu ya'ti jarhun yufassiru ma sabaka min al-itlaqat. Ketika ditanya, kenapa dia lemah? Barakallahu fikum. Kayakuna jurriha li ikhtilatihi wa taghayyurihi. Dia dicela, dianggap lemah karena apa? Berubah hafalannya. Tercampur hafalannya. Imma karena memang dia sudah tua, wa imma karena ada musibah yang menimpanya sehingga hafalannya sudah tidak lagi kuat. Barakallahu fikum. Tidak lagi kuat. Ini karena ada musibah yang menimpa dia sehingga kepikiran sangat sehingga hafalannya tercampur. Barakallahu fikum. Ini sebabnya dia lemah. Diterangkan lemahnya apa? Oh ini. Auliannahu kana dha'ifan fi riwayatihi an rawi muayyan. Atau dikatakan lemah. Lemahnya di mana? Lemahnya ketika dia meriwayatkan riwayatan dari si fulan khusus. Adapun yang lainnya, maka dia terpercaya. Aw an ahli baladin muayyan, atau periwayatannya dari negeri-negeri tertentu. Barakallahu fikum, dianggap lemah. Fal hukmu bil mufassar, maka hukumnya ya secara rinci, walaysa bil mubham. Barakallahu fikum. Jadi ketika dikatakan orang ini lemah, lemahnya bagaimana? Lemahnya ketika dia meriwayatkan hadis ini dari simulan. Ya, namanya mufassar. Barakallahu fikum. Baik. Kenapa dia lemah ketika dia meriwayatkan dari sebulan? Karena pada saat itu si bulan sudah tercampur hafalannya atau bagaimana-bagaimana. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Jadi ini barakallahu fikum. Ini yang perlu kita ketahui, makanatu man wasaqahu min ahli al-'ilm. Kemudian yang kedua i'tibaru lafdhi ta'dil. Kemudian yang ketiga i'tibaru martabati wa hal mujarrih. Kemudian yang ketiga i'tibaru illati tajrih. Alasan kenapa dia dicela. Barakallahu fikum. Ini harus jelas sehingga tidak ada kerancuan. Barakallahu fikum. Ente mengatakan dia lemah, lemahnya di mana? Barakallahu fikum. Kalau Anda mengatakan dia jelek, jeleknya di mana? Wallahu a'lam bissawab. Hadza dhahir. Barakallahu fikum. Taib yang mutasahil itu adalah Ibn Hibban. Taib lahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.